وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Tsauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yang menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa, apabila telah menyelesaikan min salatihi salatnya, istaghfarullah, beliau sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah salasan, tiga kali ucapan. Wa qala, kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah as-salam wa minkas salam, dan darimu as-salam, yakni keselamatan, kesejahteraan. Tabarokta, maha suci engkau, ya zal jalali wal ikram, yang maha agung dan maha mulia. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari Asyik Sol Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, ma fi hadal hadis yudafu ila al-azkar al-warida ba'dal faragh, ba'dal faradhi min as-salat. Apa yang terdapat di dalam hadis ini yudafu ilal azkar al-waridah, yaitu terangkai dalam al-azkar, zikir-zikir yang waridah, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal faradhi min as-salat, setelah menyelesaikan sholat. Waqad ja'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau menyatakan, hadzal istighfar, yaitu ucapan istighfar ini, ba'da salam mubasyaratan, setelah beliau salam mubasyaratan langsung. Wahwa muttajihun ilal qiblah, sementara beliau sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan menghadap ke kiblat. Qabla ayyuqbala ala ashabihi biwajhi, sebelum beliau menghadap kepada para sahabat, ya, menghadap ke arah para sahabat. Wa ya'ti bi baqiyatil azkar, kemudian beliau melanjutkan zikir-zikirnya. Fa yastaghfirullaha salasan, beliau mengucapkan istighfar tiga kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasannya zikir yang dinukilkan di dalam Bulughul Maram ini, di dalam dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah zikir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Jadi beliau selesai salat, salam, kemudian mubasyaratan, langsung beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Wirid ini diucapkan dalam keadaan masih menghadap ke kiblat. Wirid atau zikir ini yaitu istighfar 3 kali, ya. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, itu dalam posisi orang yang, ya, telah menyelesaikan sholat ini, posisinya masih dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Jadi belum bergeser. Paham ya? Belum bergeser, belum mundur, belum maju, belum, ya, belum apa-apa. Pokoknya posisi masih dalam posisi, kalau dia tahiyat akhir, tawarruk, posisi dalam posisi itu. Ya. Jadi mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, ini dalam posisi keadaan orang yang baru menyelesaikan sholat, baru salam itu masih menghadap ke arah kiblat. Qala wal hikmatu fil istighfar fi hadzal mautin. Hikmah mengucapkan istighfar, ya, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seseorang, ya, masih baru menyelesaikan sholat kemudian masih duduk menghadap ke kiblat, yaitu istis'ar an-naqs, istis'ar naqs minal insan, yaitu untuk, ya, melakukan satu bentuk introspeksi diri terhadap kekurangan, ya, kekurangan ia sebagai manusia. Wa taqsir fi salatihi, yang ia menyadari kekurangan itu ada pada salatnya. Ya, jadi setelah menyelesaikan salat, ia mengucapkan istighfar. Qala fa huwa yastaghfirullah, maka ia kemudian mengucapkan permohonan ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mimma yahsulu fi sholati, ya, yang bisa saja terjadi di dalam sholatnya, ya, dan bahkan mungkin bisa terjadi di dalam sholatnya, min khalali wa ghaflatin wa naqsin wa wasawis wa wasawis, ya. Bisa saja terjadi di dalam sholatnya yaitu al khalal, ya, kekurangan. Mungkin ada sesuatu yang cacat, ada sesuatu yang, ya, kurang. Ya. Wa ghaflah atau lalai ketika sholat, ya, ngelamun kemana, ya, lisannya mengucapkan bacaan-bacaan sholat, tapi pikirannya entah kemana, ghaflah. Ya. Wa naqsi, dan mungkin kekurangan-kekurangan lainnya, ya, kekurangan-kekurangan lainnya di dalam, ya, wawasawis atau bisikan-bisikan, ya, ketika sholat, ya, mungkin ada bisikan-bisikan syaitan atau yang lainnya sehingga kemudian terlintas di dalam benak kita, di dalam otak kita, di dalam pikiran kita sehingga mengurangi rasa khusyuk di dalam sholat, mengurangi konsentrasi fokus di dalam sholat. Nah, ini hikmah daripada memohon, hikmah dari mengucapkan istighfar. Jadi ketika kita mengucapkan salam dalam sholat, assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita langsung beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Untuk apa? Ya. Bisa jadi di dalam sholat kita banyak sekali kekurangannya. Bisa jadi di dalam sholat banyak sekali perkara-perkara yang tidak sepatutnya, ya, hadir saat kita sholat. Maka kita beristighfar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak maksimal, tidak bisa maksimal menunaikan sholat. Ya. Karena kita menyadari masih banyak kekurangan di dalam menunaikan sholat. Apa itu kekurangannya? Disebutkan khalal, ghaflah, nafs. Ya. Khalal itu cacat, celak dalam sholat. Ghaflah, ya mungkin melamun, ya, lalai, nafs, kekurangan-kekurangan lainnya. Ya, mungkin ada bacaan yang terlewat atau bacaannya tidak sesuai tajwid, makhraj dan lain sebagainya. Qala li annal insan mahma hawala fa innahu urdatun li nafsin. Karena sesungguhnya manusia itu, ya, bagaimanapun juga keadaannya, maka ia terlihat kekurangannya. Wala yastati'u, maka ia sebagai manusia tidak mampu ayyukmila as-salat, untuk menyempurnakan sempurna sekali sholat itu. Dia sebagai manusia ya, tidak akan mampu ya. Tidak akan mampu untuk sempurna sholatnya. Qala kullaha 'alal wajhil matlub. Ya. Sesuai ya. Salatnya itu sesuai dengan yang dituntut oleh syariat, sesuai dengan yang dimintai oleh syariat. Maka ya, karena kita menyadari salat kita ini tidak sempurna, tidak sesuai dengan apa yang mungkin banyak kekurangannya ya, di dalam kita menunaikan salat, maka begitu kita selesai salam dalam sholat, kita langsung mubasyaratan, langsung beristighfar. Mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu artinya kita manusia yang tahu diri. Manusia yang tahu diri. Bahwasanya apa yang kita kerjakan, sholat yang kita tunaikan, ya, banyak sekali kekurangannya. Maka kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah mengucapkan istighfar 3 kali di dalam, mengucapkan istighfar 3 kali dalam salat. Qala fahadha i'tiraf bin nafsi, maka ini adalah bentuk ya, pengakuan ya, istighfar itu merupakan bentuk pengakuan ya, bin nafs, terhadap kekurangan yang kita lakukan. Amalan sholat, kekurangan dari amalan sholat yang kita tunaikan, yang kita lakukan. Wadaf'un lil i'jabi bil ibadah, dan untuk menepis sikap ujub ya, di dalam beribadah ya. Karena kita menyadari banyaknya kekurangan, tidak pantas kita berbangga-bangga, saya sudah sholat ya, saya sudah menunaikan sholat begini dan begitu. Tidak perlu untuk ujub membanggakan diri. Karena kenapa? Ya, kita menyadari sholat yang kita lakukan banyak sekali kekurangannya. Qala Allahumma antas salam. Kemudian setelah mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, antas salam. Assalam, apa assalam? Min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Assalam adalah nama, salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Assalam adalah nama ya, dari Asmaul Husna, nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu, arti daripada assalam, as-salimu minal afat wa taghayyarat. yaitu yang selamat, as-salim, yang selamat minal afat, dari segala macam kekurangan, aib, wataghayyarat, dan perubahan-perubahan dan kekurangan-kekurangan lainnya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala salimun, adalah zat yang selamat, min kulli naqsin, dari segala bentuk kekurangan. Dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang selamat, yang bersih, yang tidak ada satupun ataupun tidak ada kekurangan dari berbagai macam kekurangan. Salimun min kulli naqs, yang selamat dari segala macam bentuk kekurangan. Wa min kulli aib, dan dari setiap cacat, celah, dari setiap aib. Wa min kulli afah, dan dari setiap kekurangan lainnya, keterbatasan dan lain sebagainya. Qala tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta, kalimat tabarakta, hadzihil lafdh, lafaz ini, sanaun, merupakan bentuk pujian. Tabarakta artinya bentuk pujian. Ada yang menerjemahkan tabarakta artinya maha suci engkau, maha suci Allah. Artinya maha suci, ya pujian, bahwasanya Allah tidak memiliki kekurangan apapun, suci dari segala bentuk kekurangan, suci dari segala bentuk cacat, celah, aib dan lain sebagainya. Sanaun alallah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal barakatu, al barakah di masyarakat Indonesia terjemahannya berkah. Apa itu berkah? Apa itu al barakatu? Yang namanya al barakah atau berkah, subutul khairi wa dawamu atau wa dawami. Subutul khair, tetapnya kebaikan, wa dawamu, dan terus menerus ada kebaikan itu. Jadi kalau ada orang mengatakan semoga berkah ya, artinya apa? Semoga kebaikannya itu ada terus menerus dan dawam, berkesinambungan terus, tidak pernah hilang. Itu namanya berkah. Jadi seseorang yang mendapatkan keberkahan artinya seseorang yang mendapatkan kebaikan, yang kebaikan itu tetap melekat, selalu ada, mudawamah, terus menerus ada kebaikannya. Itu namanya berkah. Qala wa hadhihi lafdh, lafaz ini, la tuqal, tidak boleh diucapkan illa fi haqqihi subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan atau diucapkan kepada selain Allah, tidak boleh. Kalimat tabarakta itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqalu lil makhluk, tidak boleh tabarakta ini, ucapan ini disematkan kepada makhluk. Ya, makhluk itu manusia, hewan, patung, berhala dan lain sebagainya, tidak boleh. Jadi kalimat tabarakta hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala tabarakta au tabaraka fulan, misalnya tabarakta misalnya disematkan kepada manusia, tabaraka fulan, tidak boleh. Wa innama hadza khasun billah, penyebutan tabarakta ini, tabaraka itu hanya diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dalam surat Al-Furqan ayat pertama disebutkan tabarakallazi nazzalal furqan. Tabaraka, ya, maha suci Allah, allazi nazzala, yang telah menurunkan Al-Furqan, pembeda. Kemudian di dalam surat Al-Mulk ayat 1, tabaraka, maha suci Allah, allazi biyadihil mulku, yang dengan tangannya Al-Mulk ia kuasai seluruh kekuasaan. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-14, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah yang maha suci ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang menciptakan. Qala fa hadhihi al-lafdha, maka lafaz tabarak la tuqalu, tidak boleh disematkan ucapan tabarok ini illa fi haqqillah, kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh kepada makhluknya. Wa amma ghairuhu, adapun kepada makhluknya, misalnya kepada manusia, kepada selain Allah, ya. Fa yuqalu lahu, maka kalau itu kepada makhluknya atau kepada selain Allah, maka pengucapannya bukan tabarok, tapi apa? Mubarok. Jadi kalau ada nama manusia mubarok, boleh. Mubarok. Artinya apa mubarok? Yang diberkahi. Qala ya zal jalali wal ikram. Al-Jalal, makna Al-Jalal, Al-Azamah wal-Kibriya. Al-Azamah wal-Kibriya. Al-Azamah bisa diartikan bangga, sombong. Kibriya, kibriya juga sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh sombong. Makhluknya, manusia, tidak boleh sombong. Wal-Ikram, yang dimaksud dengan Al-Jalal artinya Al-Azamah, keagungan, kebanggaan, wal-kibriya, kesombongan, wal-ikram. Yang dimaksud al-ikram, alladhi yukrimu ibadi, yaitu yang dimuliakan oleh hamba-hambanya. Atau alladhi yukrimuhu ibaduhu, yaitu atau hamba-hambanya memuliakannya. Dimuliakan oleh hamba-hambanya. Fahuwa yukrimu ibadahu wa yukramu min ibadihi. Yaitu hamba-hambanya, dimuliakan hamba-hambanya, dan hamba-hambanya pun memuliakannya. Wa yukhallu wa yu'azzamu. Wa yujallu, wa yujallu, mengagungkannya. Wa yu'azzamu, dan membanggakannya. Ataupun ya, menyombongkannya. Itu kalimat, makna kalimat al-jalal wal-ikram. Jazakallah. Qala wa kalimatun, kemudian kalimat ya zal jalali wal-ikram, kalimatun azimatun. Kalimat ini adalah kalimat yang agung. Wa qad sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seseorang yad'u, ya, yaitu berdoa, fi salatihi, di dalam salatnya. Wa yaqul, orang itu menyatakan ya zal jalali wal ikram. Faqala lahu, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang berdoa dengan mengucapkan ya zal jalali wal ikram, qadis tujibalak, sungguh telah dikabulkan bagimu permohonan doanya itu. Hadis hasan akhrajahu Ahmad wa Tirmizi. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alidzu biya zal jalali wal ikram. Alidzu Maknanya al-lidhu artinya perbanyak. Selalu. Ya. Selalu apa? Bi dengan mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Ya. Al-lidhu bi ya zal jalali wal ikram. Perbanyaklah, selalulah mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Hadis sahih akhrajahu Ahmad wa Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra, yang maksudnya alidzu yakni dawamu. Dawamu, senantiasalah kalian ala hadzal lafad, mengucapkan lafad ini. Mengucapkan lafad apa? Ya zal jalali wal ikram. Qala fa hadhihi kalimatun azimatun, ini adalah merupakan kalimat yang agung. Wasana'un, bentuk pujian. Allahi azza wa jal, terhadap Allah azza wa jal. Fadalla hadzal hadis, maka hadis ini menjadi dalil ala mafru'iyatil ithyan bi hadzal istighfar salasan marrat. Hadis Sauban ini adalah hadis yang menjadi dalil disyariatkannya. Disyariatkannya membaca istighfar, mengucapkan istighfar 3 kali. Ba'das salam mubasyaratan, setelah mengucapkan salam, setelah orang yang sholat ini mengucapkan salam, mubasyaratan 3 kali langsung. Mengucapkannya langsung. Wa qabla ayyan sarifal imam, sebelum imam itu berbalik badan, sebelum imam itu mengubah apa namanya posisinya. Waqad qala al ulama, sebagian ulama menyatakan wala yang bagi lil imam, tidak boleh bagi imam ayyabqa mustaqbalan qiblah, selalu menghadap di kiblat, tidak boleh imam itu. Sebagian ulama, jadi kalau kita jadi imam jangan terus-terusan ngadep kiblat. Ya. Jangan terus-terusan menghadap kiblat. Sampai menghadap kiblat sampai dia bangkit terus keluar dari masjid. Jangan begitu. Ya. Tidak boleh, imam itu tidak boleh seperti itu. Qala bal alaihi idza qala hadza du'a, tetapi bagi imam apabila ia telah mengucapkan doa ini, artinya sudah mengucapkan Allah astagfirullah astagfirullah astagfirullah, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, kemudian tabarokta ya zal jalali wal ikram ayyan sarifa, ya, ilal ma'mumin, ya, hendaklah imam menghadap ke makmum. Paham ini? Kalau antum jadi imam, ya, kalau antum jadi imam, begitu salam selesai, kemudian, ya, kemudian apa? Beristighfar 3 kali, kemudian Allahumma anta salam dan seterusnya. Setelah itu apa? Menghadap ke makmum. Ya. Nah, cuma nanti ada perbedaan pendapat ketika untuk sholat subuh dan maghrib. Untuk sholat subuh kan ada zikir apa? Mengucapkan apa? Hah? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali. Nah, posisi mengucapkan itu tidak berubah imam. Pendapat Asy'ari Al-Albani rahimahullah tidak berubah dulu. Karena di dalam hadis itu apabila seseorang selesai sholat kemudian ia membaca itu 10 kali dalam posisi dia tidak berubah, maka ia akan diangkat derajatnya. Nah, itu ada perselisihan pendapat. Ya. Jadi ada yang mungkin habis maghrib atau subuh itu lama, ya, karena menyelesaikan apa? Doa itu tadi. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, ya, melakukan seperti itu. Jadi setelah salam kanan kiri, kemudian mengucapkan istighfar, kemudian mengucapkan Allahumma anta salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat. Qala faman baqiya mustaqbalan lil qiblah. Ya, maka ketika ia menghadap ke untuk menghadap ke kiblat, mustadbiran lil ma'mum, membelakangi makmum, faqad khalafa sunnah, maka apabila imam itu terus menerus duduk menghadap ke kiblat dan membelakangi makmum, maka imam yang seperti ini faqad khalafa sunnah, maka imam yang seperti ini menyelisihi sunnah. Wa yakunu hadza minal bid'ah, dan bahkan ini adalah perbuatan bid'ah. Qala wa la yanbaghi lil ma'mum aidan. Nah, sekarang kebalikannya, bagi makmum ayyakuma qabla ayyan sarifal imam, tidak boleh makmum berdiri sebelum imam itu berpaling. Ya. Sekarang bagi makmum. Wala yanbaghi lil ma'mum aidan, maka hendaklah bagi makmum juga ayyakuma qabla ayyan sarifal imam. Hendaklah makmum tidak berdiri sebelum imam itu berbalik badan menghadap ke makmum. Li'annahu, karena sesungguhnya rubbama, bisa jadi yakunu qad nasiyal imam syai'an, bisa jadi imam itu ada sesuatu yang lupa. Ya. Bisa jadi imam melakukan sesuatu kelupaan. Minas sholah, dari perkara sholat. Wasaha anhu, kemudian imam sujud sahwi. Ya. Kemudian imam ya sujud sahwi. Atau ada sesuatu yang lupa lah pada imam. Liza, karena ini fa innal ma'mum, maka bagi makmum ya, sesungguhnya makmum la yansarifa hatta yansarifal imam, tidak boleh makmum bergerak ya, merubah posisi atau bahkan mungkin meninggalkan shaf qabla, sampai imam itu berbalik badan menghadap makmum. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni imamukum, sesungguhnya saya ini adalah imam kalian. Fala tasbiquni, maka janganlah kalian mendahuluiku. Bitakbir, dalam bertakbir. Wala birruku', begitu juga dalam ruku', jangan mendahului. wasujud, dalam sujud juga jangan mendahului, wala bil insiraf, demikian juga dalam insiraf, artinya merubah posisi ya, tubuh kita ya, ketika imam itu belum menghadap ke jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.